Amin. Ada beberapa pertanyaan. Setelah menunaikan ibadah haji, apakah diperbolehkan melakukan umroh lagi dengan kembali ke miqat? Yang namanya haji, kalau itu haji tamat, tua sudah termasuk umroh di dalamnya. Datang umroh, kemudian tahallul. Menunggu hari tarwiyah, sampai hari tarwiyah, dia kembali ihram lagi untuk haji. Demikian pula haji qiran, digabungkan antara umroh dengan haji sekaligus. Bahkan pernah ada ijtihad dari seorang khalifah Amirul Mukminin untuk ketika datang tidak boleh dua-duanya, datang untuk haji dan nanti datang lagi untuk umrah. Tetapi yang rajih adalah apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan Ibn Abbas menyampaikannya, mengajarkan bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW untuk haji tamattu, itu yang paling bagus. Kemudian setelah haji tamattu ini udah ada umrah di dalamnya, maka cukup apa yang diajarkan Rasulullah SAW, jangan ditambah dengan yang aneh-aneh. Apa yang aneh-aneh? Sudah selesai umrahnya, sudah selesai hajinya, kemudian keluar ke miqat lagi, umrah lagi. Keluar ke miqat lagi, umrah lagi. Rambutnya udah habis ini, udah gak bisa tahlul lagi, udah gundul. Keluar ke umrah lagi. Kalau perempuan sampai gundul, haram hukumnya. Apa itu miqat yang terdekat? Miqat yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kejadiannya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mau haji dalam keadaan dia haid. Dalam keadaan haid sehingga dia tidak sempat untuk tawaf, untuk melaksanakan umrah. Maka sampai selesai haji dan haidnya telah bersih, berhenti dari haidnya, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada saudara laki-lakinya Aisyah, antarkan Aisyah ke Tan'im dan kemudian perintahkan dia untuk umrah kembali. Karena memang belum umrah, karena haid tadinya. Kalau laki-laki kan gak haid, kenapa dia balik lagi ke Tan'im, umrah lagi, balik lagi ke Tan'im, umrah lagi? Banyak bukan berarti baik. Ini bukan berita atau bukan cerita tentang masalah harta. Kalau cerita masalah harta, bisa jadi kita akan mengatakan lebih banyak lebih baik, lebih banyak untungnya lebih bagus. Tapi masalah agama tidak begitu. Tidak mesti lebih banyak lebih baik, tetapi yang lebih tepat seperti Rasulullah itu yang lebih bagus. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, tapi Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak katakan untuk menguji kalian siapa yang lebih banyak amalannya, bukan. Tapi Allah katakan untuk menguji kalian siapa yang lebih bagus amalannya. Jadi bukan banyak-banyakan, tapi bagus-bagusan. Sekarang Rasulullah SAW ketika datang haji, berapa kali umrahnya? Di satu kali. Para sahabat ketika haji, berapa kali umrahnya? Ya umrah sama haji itu tadi. Tidak ada kejadian yang pulang ke Tan'im kemudian balik lagi umrah lagi, kecuali Aisyah ketika haid. Sehingga ketika bersih, baru dia umrah lagi. Tidak ada kejadian lain selain itu. Maka tidak ada contohnya dari Rasulullah dan tidak ada dari para sahabat. Maka tidak perlu kalau sudah haji untuk kembali ke miqat dan umrah lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, bagaimana meluruskan niat? Tentunya yang namanya meluruskan niat, ini amalan hati. Amalan hati ini masing-masing individu harus paham tentang dirinya. Ketika kamu tanyakan di hati kecilmu, saya ini haji untuk apa? Saya ini beribadah untuk apa? Maka jawaban dalam hati kecilmu itulah yang menunjukkan kamu itu niatnya ikhlas atau tidak ikhlas. Ada yang hanya sekedar supaya teman-temannya bilang dia sudah haji, atau supaya malu ah, orang sudah demikian masih belum haji. Atau memang niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu rukun min arkanil Islam. Haji adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Maka yang namanya niat di dalam hati diluruskannya adalah dengan kamu pertanyakan pertanyaan pertama tadi, Untuk siapa kamu ibadah? Karena apa kamu ibadah? Itu harus dijawab dengan tepat. Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,